Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Tidak merujak. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ya wa yaqsimul masdarul amil ila thalathin aqsam. Masdar yang beramal terbagi menjadi tiga pembagian. Masdar yang beramal terbagi menjadi tiga pembagian. Ya, ini mudah ini. Aduh, salah satunya mudhaf. Salah satunya kalau dia sebagian mudhaf. Wa imaluhu akthar min imalil qismaini al-akhari. Beramalnya dia itu lebih banyak daripada beramalnya dua pembagian yang lain. Ya? Dia beramal dalam bentuk mudhaf itu lebih banyak. Wa hadurban dia ada dua. Mudhaf bil fa'il, kadang dia mudhaf kepada fa'ilnya, paham enggak? Jadi tiba-tiba setelahnya itu langsung masuk. Karena sebenarnya mudhaf ilaihi itu adalah siapa? Fa'il. Boleh. Qauli ta'ala wa law la ta'allahi nata. Allah lafzul jalalah fa'il. Tandai fi mahalli raf'in fa'il. An-nasa maf'ulun bi. Paham enggak? Kemudian kata beliau wa aqdihimur riba wa qadanu anhu wa aslihim amwalan nasi bil batil. Lihat wa aqdihimur riba hum fa'il. Ar-riba maf'ulun bi wa aslihim amwalan hin fa'il. Paham? Rupa mudhaf nilai tapi dia apa? Fa'il. Mahalnya rupa. An-nasa adalah maf'ulun bi. Ini pertama wa mudhaf lil maf'ul. Bisa juga dia mudhaf kepada siapa? Maf'ulnya. Kalau tadi fa'ilnya. Contoh, ala inna dzulma nafsihil mar'u. Al-mar'u fa'il. Al-mar'u adalah apa? Fa'il. Mana maf'ulun binya? Nafsihi. Paham enggak ini? Nafsihi maf'ulun binya. Idza lam yasunha an hawan yaglibul aqla. Masyaallah. Ini bagus juga, Said. Ketahuilah, sungguh seorang itu telah mendolimi dirinya. Bayin dengan kedoliman yang jelas. Kapan? Idza lam yasun ha an hawa. Kalau dia tidak menjaganya dari hawa nafsu. Yaglibul aqla. Dia lebih mengutamakan apa? Akalnya. Kemudian setelah itu, wa qawli alaihi salatu wassalam. Demikian pula diantara dia beramal setelahnya adalah fa'il, mudah penilainya adalah maf'ul. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hajjul baiti man istata'a ilai sabila. Man itu fa'ilnya hajj. Man ya, al baiti adalah apa? Maf'ul bi. Jelas ya? Fa baitul kitabi ay kitab si babai. Maka baitnya terus wa baitul kitab. Maksudnya di antara contohnya adalah baitnya Alkitab. Maksudnya kitab Sibawai. Karena Sibawai punya buku nahwu yang berjudul Alkitab. Ya? Baitnya dalam kitab yaitu kitab Sibawai wa qaulu syair yaitu dia adalah perkataan penyair tam fiada hal haso fi kulli hajiratin nat yadarohimi tangqadus soyariti. Lihat. Mana dia syairnya? Nakid darohimi itu makulun diidopakan masdar padanya. Jelas ya. Atan yang kedua dia beramal dalam bentuk al-munawwan. Dalam bentuk dia bertanwin. Wa imalu akyas min imalil mudhaf. Beramalnya dia lebih sesuai kias daripada beramalnya dia ketika mudhaf. Li'annahu yusbul fi'la bitankir. Karena dia menyerupai fi'il dengan nadi nakirokannya. Kekuli ta'ala au ita'amun fi yaumin di masgobah yatiman takdiru au an yuti'ima fi yaumin di masgobatin yatiman. Kan bisa ditakdirkan menjadi apa? An bersama fi. Al-tahli yang ketiga dia al-mu'arrafu. Dia beramal dalam bentuk dia ma'rifah di al. Dima'rifahkan dengan apa? Al. Wa imalu syadun. Beramalnya dia adalah syad, kiasan istimala. Syad secara salah secara kias dan salah secara penggunaan. Paham gak ini? Ya, salah secara kias dan salah dari secara apa? Penggunaan. Fa qawlihi seperti perkataannya penyair, ajibtu minar rizqil musi'a ilahuhu wa min tarki ba'di sholihin fakira. Ya, mana dia beramal? Ar-rizqil musi'a. Tangkai ni. Ar-rizqo, masdar dari razaqo, yarzuqu rizqon. Tangkai. Dia beramal setelahnya al-musi'a. Paham? Dia beramal padahal dia adalah pakai apa? Pakai apa? Al. Ini juga bagus syairnya. Saya takjub dari Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan rezeki kepada orang-orang yang ia berbuat jelek kepada sembahannya dan meninggalkan sebagian orang soleh dalam keadaan apa? Miskin. Dalam keadaan apa? Miskin. Dia takjub sebenarnya, enggak usah takjub. Ya? Karena banyaknya rezeki atau sedikitnya rezeki bukan menunjukkan bahwa orang itu apa? Baik di sisi Allah. Ya kan? Karena perbandingannya bukan karena rezeki, tapi perbandingannya adalah bagaimana amalan dan hati seorang. Ai ajibtu min an razaqal musi'a ilahu wa min an taraka ba'da salihin takira. Intinya di sini dia beramal padahal dia pakai apa? Al ini syarat secara penggunaan dan secara kias. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala aslun. Di antara yang beramal amalan fi'il, ismul fa'il. Adalah apa isim? Fa'il. Kadorib wa mukrim. Belum contohkan dorib untuk sulati. Mukrim belum contohkan ini untuk apa? Selain tulati. Ya, di atas tulati. Fa'inkana bi'al amila mutlako. Ini diulang saja sebelumnya. Kalau dia pakai al, maka dia beramal secara mutlak, tanpa syarat. Al-mujarrodan fabisyartoi. Atau dia kosong dari al, maka dia beramal dengan dua syarat. Kaunihi halan au istiqbal. Dia harus bentuknya bermakna hal sekarang atau istiqbal. Atau bermakna akan. Tak boleh lampau. Wa itimad itu syarat pertama. Syarat kedua, makanya selalu kadang dikatakan al-an al-godan. Ya, sama di mutamimai. Wa timadu ala naqdin au istifham au mukhbarin anhu au mawsuf. Dan syarat kedua, dia bersandar kepada penafian. Di awal oleh penafian au istifham, atau di awal oleh istifham au mukhbar an, atau dia sendiri sebagai khobar, itu baru boleh. Ya, au mawsuf, atau dia sendiri disifati. Jelas ini, lihat. Wa basitun dira'i. Gimana ini contoh? Wabasitun diro'ai. Maksudnya akal buhum. Basitun diro'ai. Gimana ini? Ini kan cerita telah berlalu. Katanya tadi harus bermakna apa? Hal atau apa? Istiqbal. Beliau katakan ala hikayatil hal. Dihikayatkan terjadinya sekarang. Karena baru diceritakan. Paham gak ini? Makanya dia tetap beramal. Hilaf al-kisai. Berbeda dengan al-kisai. Wa khabirun banu lihbin. Gimana ini? Khabirun banu lihbin ala takdim wa ta'khir. Sebenarnya ini bukan begitu aslinya. Aslinya banu lihbin khabirun. Paham? Ada yang didepankan dan ada yang diakhirkan. Artinya dia tidak bermakna dan tidak terpenuhi syarat tadi. Tidak ada istifham. Tidak ada nafi, tidak ada mukbaranhu, tidak ada mausuf, tapi dia tetap beramal. Maka ini bukan seperti itu. Ini sebenarnya ada takdim dan ta'khir. Paham? Kan caranya, ada caranya tadi tidak beramal. Kalau dia tidak pakai hal. Kalau dia tidak pakai hal, maka dia harus terpenuhi beberapa syarat? Hah? Dua. Syarat pertama apa tadi? Bermana hal istiqbal. Syarat kedua? Hah? Harus disandarkan kepada nabi atau istifham atau mukbar anu atau mau musuh. Gimana kalau datang selain itu? Maka pertama tadi bisa dikatakan itu adalah hikayat hal. Paham? Kemudian yang kedua bisa juga ada takdim dan takdir. Pokoknya dicarikan takdirnya. Tak. Dicarikan apanya? Ta'wilnya. Jelas ya? Ya. Kata beliau rahimallahu taala wa takbiru khabirun wa takbiru khabirun kadohir. Ya, takdirnya adalah antum cetakannya apa? Takdirnya adalah apa? Hah? Hah? Semua sama? Takdirnya adalah dua khabirun. Semua sama? Semua? Alhamdulillah. Takdirnya khabirun seperti kata dohirun. Khilafan lil Aqbas. Ini tentunya katanya menyelisih Al Aqbas. Karena Al Aqbas mengatakan boleh saja situ. Boleh saja. Wal mitalu huwa ya. Selesai isim fa'il. Di antara yang beramal amal fi'il adalah isim fa'il. Selanjutnya yang beramal amal fi'il yang selanjutnya adalah al mitalu. Bukan sambungan ini hanya harus. Bukan sambungan, sudah titik. Ya, di antara yang beramal amal fi'il adalah al mitalu. Al mitalu ini siap mubalaghah. Yang di mutamimah sebelumnya ya adalah asyad al-mubalago, bentuk-bentuk isim-isim bermana apa al-mubalago, termasuk beramal amal fi'il adalah al-mithal, itu asyad mubalago. Wa huwa ma'rufu lil mubalago min fa'il, dia adalah apa yang dipindahkan untuk mubalago dari isim fa'il ila kepada bentuk fa'al, fa'ul, mit'al. Ini tiga ini dikasroh. Ini seringnya. Seringnya isim fa'il kalau menunjukkan makna mubalago, maka dia berwazan fa'al, fa'ul, mit'al. Pak Ahmad, jelas ini? Misalnya, kotil, kalau mubalagonya, kotal. Paham gak ini? Atau apa? Kotul. Atau? Mit'al. Paham gak ini? Ya, kalau karim jadi karom, karum, pan, mikrom. Jelas ini, pan ya? Diubah ke sini. Ini bikatro. Au fa'il bikillah. Demikian pula bisa fa'il atau fa'il, tapi ini killah, kolil sedikit. Artinya siagul mubalago ada lima. Siagul mubalago yang beramal amalan fi'il ada berapa? Lima. Fa'al, fa'ul, mis'al, fa'il, fa'il. Faham kan ini? Tapi ada yang penggunaannya sering dan ada yang penggunaannya apa? Ada yang penggunaannya jarang dan ada penggunaannya sering. Jelas ya? Jelas ini? Jelas? Ini dia, siagul mubalago. Nah, contoh ammal asala fa ana syarab. Ya. Adapun madu, maka saya selalu meminumnya. Apa terjemahannya? Syarab. Apa artinya syarab? Bentuk mubalaghah, selalu. Sama dengan akal. Apa artinya? Hah? Selalu makan. Nawam. Hah? Selalu tidur. Gosal. Basam. Selalu makan basam? Bukan. Selalu tersenyum. Paham gak ini? Dia bermakna mubalago. Tahu mubalago? Lebih dari asli. Lebih dari apa? Asli. Ini rata-rata isim fa'il diubah ke sini. Jelas. Asyarah. Anda mustalik minal asma'il amila amala fi'il ismul fa'il. Beliau gabungkan itu dua karena syaratnya tidak beda, sama. Paham ya? Jenis yang ketiga dari isim beramal-amalan fi'il adalah isim fa'il. Wahual masmum adal alal fa'il, dia adalah sifat yang menunjukkan atas fa'il pelaku. Aljali ala harokatil mudori wa sakanati, yang sama dengan harokatnya fi'il mudori dan sukunnya. Lihat, dorit sama dengan yadri. Paham kan? Dorit sama dengan apa? Yadri. Harokat dan sukunya persis. Iya kan? Sama dengan harokat dan sukunya fi'il mudhari. Kadorit wa mukrim. Dorit kan seperti يدرك مكرم مكرم يكرم ساقا dengan harakat dan sukunnya fiil mudhari wala yakulu imma yakuna bi al aw mujarradan minha dia tidak lepas dari beral atau kosong dari al fa in kana bi al amila mutlaqo kalau dia pakai al maka dia beramal secara mutlak tanpa syarat madian kana aw halan aw mustaqbala apakah dia madi atau hal atau istiqbal pokoknya pakai al amalkan beramal kalau dia pakai al maka dia apa beramal takulan kepadakan ja'at dharibu zaidan amsi aw al'an aw goda sama saja mungkin kemarin sekarang besok sama wadhalika li'anna al hadhi mausulatan mausulatu demikian itu karena al ini adalah isim mausul betul enggak ini betul enggak ya kan al masuk pada sifat wa dharibun hal mahalla daraba dan dharib adalah hal halun bukan di bukan halun tapi halun dari kata halla paham dharib di sini halun menduduki bukan keadaan kalau tasdid menduduki kalau halun keadaan biasa kalau ini halun menduduki mahalla daraba kan dia bisa menduduki kedudukannya daraba in aradta mudi kalau antum inginkan makna mati jadi antum bilang alladhi daraba paham paham ini ya alladhi daraba au yadrib in aradta ghayra atau yadrib kalau antum inginkan yang lain ya maksudnya kalau antum inginkan hal atau istiqbal ya kan karena kalau ilmu dari boleh untuk hal boleh untuk istiqbal wal fi'lu ya'malu jami'al halat dan fi'il beramal dalam seluruh keadaannya fakada mahalla mahallahu demikianlah demikian pula apa yang menduduki kedudukannya qala Imru'ul Qais berkata Imru'ul Qais al-qatilina al-malika al-halahila khairu ma'addin hasada wa na'ila mana dia? Al-qatilina al-malika beramal ya pakai al wa ikana mujarrodan minha kalau dia kosong darinya fa innama ya'malu bisyartain maka tiada lain dia beramal dengan dua syarat dia akan beramal dengan berapa? Dua syarat ahaduhuma salah satunya ayyakuna bimakna al-hal aw istiqbal satu harus dia bermakna hal aw istiqbal la bimakna al-mudi bukan bermakna madi wa qala fi dzalikal kisai wa hisyam ibnu madha dan hal itu diselisih oleh al-kisai dan hisyam ibnu madha ya fa'ajazu imalahu in kana bimakna al-madi mereka bolehkan dia beramal walaupun bermakna apa al-madi wastadallu biqaulihi ta'ala mereka berdalil dengan firman Allah taala wa qalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid ini kan telah berlalu ya basitun telah berlalu ini kisahnya ashabul kahfi tapi kok dia beramal tapi wa ujiba dan dijawab bi anna dhalika ala iradati hikayatil hal bahwasanya yang diinginkan dari hal itu adalah hikayat kejadiannya sekarang. Kenapa bisa? Ala taro annal mudhari yasih wuku'ahu wuku'uhu huna. Tidakkah antum melihat bahwasanya mudhari sah dia menggantikannya di sini? Takulan katakan wa kalbuhum yabsutu dhira'aihi. Betul enggak? Iya, paham kan? Boleh ditakwil ke situ. Wa yadullu ala iradati hikayatil hal. Di antara yang menunjukkan bahwa yang diinginkan dengannya adalah hikayat kejadiannya sekarang anal jumlata haliyatun karena jumlah di situ adalah jumlah apa halia paham kan wakalbuhum basitun dira'aihi bilwasi itu jumlah apa itu dalam keadaan anjing mereka kan begitu jumlah halia kalau dibilang jumlah halia berarti hikayat sekarang keadaannya iya wal waw wawul hal waw di situ apa waw hal waw yang mana waw yang mana wa kalbuhu wa qawlu subhanahu wa ta'ala wa nuqallibuhum lihat Allah pakai fi'il mudhari padahal itu sudah terjadi betul enggak iya ini apa Lam yakul wa qallabanahum. Allah tak bilang qallabanahum. Tak. Pakai fi'il madhi tak. Allah pastikan fi'il apa? Mudhari itu menunjukkan dia apa? Hikayatul hal. Jelas ya? Itu menunjukkan dia hikayatul hal. Asyartu tani. Syarat kedua. Ayyatamida ala nafin au istifham. Dia bersandar di atas penafian atau istifham. Al-mukbalin anhu atau dikhobarkan tentangnya. Al-mausuf atau disifati. Mitalun nafi. Contoh penafian. Ya? Qawlu perkataan penyair. Qali layya ma wafin bi ahadi antuma. Mana dia? Ma wafin. Antuma fa'il bi wafin. Antuma itu fa'ilnya wafin. Litima di ala nafi. Kan dia sudah diawal oleh apa? Penafian. Ma wafin. Paham? Wa mitalun istifham qawlu. Contoh istifham perkataan penyair. Aku tinum kaum salma am nawa bu'ana. Mana dia? Aku tinum. Diawal oleh? Istifham. Wa mitalu i'timadi 'alal mukhbaran, contoh dia bersandar kepada yang dikhabarkan tentangnya, ya, qulu ta'ala innallaha baligu amroh. Baik-baik. Baligu dia beramal. Kenapa di sini? Beramal pada amroh mahmulnya. Innallaha baligun. Ah? Antum baca apa? Tambah tadi. Ini tadi. Inna allaha baligun amrohu. Asalnya maksudnya. Asalnya. Kalau dari tadi di topal dia. Kita nampakkan dulu sekarang amalannya. Kan kalau sebentar tidak boleh. Boleh dari tadi di topal apa? Lepti. Untuk katakan apa? Inna allaha baligu amri. Paham? Sekarang asal bacaannya. Inna allaha baligun amroh. Beramal. Kok bisa? Dari penafian tidak ada istifham. Apa yang kita katakan? Sini dia sebagai apa? Khobar. Ya, sebagai apa? Khobar. Paham Ahmad? Betul Ahmad? Paham betulan? Buat? Alhamdulillah. Demikian pula kata beliau rahmallahu ta'ala wa mitalu timadi al-mausuf. Kau luka contoh dia bersandar di atas pensifatan perkataan kamu. Marartu bi rajulin daribin zaidan. Siapa yang beramal pada Zaidan? Dari penafian? Dari istifham? Dia juga bukan sebagai khobar. Sebagai apa di sini? Mausuf. Dia disifati dengannya. Dia sifat. Dia apa? Sifat. Masya Allah. Waqulu syair dan perkataan penyair. Inni halattu birafi'ina akufahum bainal hatimi wa baina hawdoi zamzami. Man dia? Birobi'ina aku fahum. Beramal. Kenapa bisa beramal ini? Kenapa bisa beramal ini? Gimana ini? Aibi kaumin robi'in. Kan dia sini na'ab dari man'ut yang dihilangkan. Asalnya inni halattu bi kaumin robi'ina aku fahum. Paham gak ini? Dia na'at daripada man'ut yang dihilangkan, dibolehkan. Wadahabal akfas ila anahu ya'manu wa illam ya'tamid ala syaih min dalik. Masya Allah. Al-akfas berpendapat bahasanya dia bisa beramal walaupun tak bersandar kepada semua itu. Yang penting maknanya hal atau apa? Istiqbal. Wastadallah biqaulihi. Dia berdalil dengan perkataannya penyair. Khabirun banu lahbin falataku mulgiyah. Maqala talih biyi idat toiru marroti. Mana dia? Dia bilang khabir beramal. Khabir beramal amalan fa'il. Isi fa'il. Paham gak ini? Tapi kata beliau wadhalika li'anna banu lahbin. Demikian itu karena banu lihbin. Bukan lahbin. Karena banu lihbin fa'il bi khabir. Fa'ilnya apa? Khabir. Ya ma'anna khabiron lam yatamid. Bersamaan dengan itu khabiron tidak bersandar kepada apa-apa. Tapi wa uji dijawab. Bi anna nahmiluhu ala takdim wa ta'akhir. Kita bawa di sini ada yang dikedepankan dan ada yang diakhirkan. Wa banu lihbin mubtada. Paham? Banu lihbin adalah apa? Mubtada. Wa khabir apanya? khobaru. Paham ini? Jelas gak? Betul gak? Paham? Jadi banulih bin arba adalah apa? Muta, mutada. Khobir yang dikedepankan apa? Hah? Khobarnya. Warudda bi'annahu la yukbaru bil mufradi anil jama'. Tapi ini masalah. Ketika antum katakan banu libih adalah mubtada, khobir itu khobar. Banu apa? Jama atau mufrad? Jama atau mufrad? Banu, banu. Jama. Kok khobarnya mufrad? Salah kan? Zaidun ko imun. Zaidani ko imani. Zaiduna ko imun. Kan selalu sama kalau khobar mufrad. Gimana ini? Apa jawabannya? Masya Allah. Wa uji dijawab lagi bi anna fa'ilan qadi usta'malu li jama'ah. Masya Allah. Khusus wazan fa'il itu bisa dipakai untuk jama'ah. Paham-paham gak ini? Wazan fa'il walaupun dia mufrad, dia bisa bermana apa? Jama'ah. Paham? Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Perhatikan, malaika mubtada. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Dhahirun. Ini mufrad atau jamak? Hah? Mufrad. Tapi wazan fa'il bisa menggambarkan jamaah. Jelas ini? Selesai masalah. Berarti ada takdim dan takdir. Selesai ini, insya Allah nanti besok kita lanjutkan jenis yang keempat. Alhamdulillah. Berapa?